akan mengingatkan akan rusuk ketika Tuhan menghubungi diri. Balik kalian dengan yang memiliki Yuda, bahkan dengan yang menjadi pada Yahudi, pada Yesus. Namun, ya, kapal Yuda datang ke mereka tidak jadi rusuk Tuhan menghubungi. Jadi, itulah bidikan yang sempurna. Bahkan kita yang telah Bendera mana yang harus dia ikutkan? Tangan yang mengatakan kata-kata Bye. Kalau ini kita